السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمنا الله وإياكم، والحمد لله على منهم هارمين. Kembali kita berkumpul dalam kajian rutin yang membahas kitab Bulugh Al-Maram min adillatil ahkam karya al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari hadis-hadis yang disebutkan dalam bab shadaqatul fitr. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menetapkan kewajiban zakatul fitr, satu sa' dari kurma dan satu sa' dari syair dari terigu, yang diwajibkan kepada seluruh kaum muslimin, baik dia seorang budak atau dia seorang yang merdeka, apakah dia seorang lelaki atau seorang wanita, anak kecil atau orang dewasa. Dan telah kita jelaskan fikih yang terdapat di dalam hadis ini. Kemudian pada malam hari ini kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fadl Ahmad Ibn Ali Al-Ma'ruf Ibn Hajar Al-Asqalani Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radiyallahu anhu qala. Dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu berkata, kunna nu'tiha fi zaman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sa'an min ta'amin. Kami dahulu memberikan zakatul fitr pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam satu sa' dari makanan ta'am atau sa'an min tamrin atau satu sa' dari kurma atau sa'an min sya'iri atau satu sa' dari terigu atau sa'an min zabib atau satu sa' dari kismis anggur yang dikeringkan muttafaqun alaih. Nah, di sini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin dan dalam riwayat yang lain ada tambahan aw sa'an min aqiqin atau satu sa' dari aqiq. Yang dimaksud aqiq yaitu susu. Susu yang dimasak kemudian dikeringkan, dipadatkan seperti keju atau yang semisalnya. Qala Abu Sa'id, berkata Abu Sa'id al-Khudri, anna ana fala azal ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu fi zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun saya, maka saya tetap mengeluarkannya seperti yang aku keluarkan dari zakat fitr pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wali Abi Dawud dan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan dengan lafaz la ukhriju abadan illa sa'an. Saya tidak akan mengeluarkan dari zakat fitr sama sekali kecuali satu sa'. Saya tidak akan mengeluarkan dari zakat fitr kecuali satu sa'. Demikian riwayat yang disebutkan oleh Al-Hafiz rahimahullah ta'ala. Dan hadis ini sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah bahwa hadis ini adalah muttafaqun alaih. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Muslim dengan lafaz yang lebih lengkap. Nah, di sini saya akan membacakan kepada antum lafaz yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan kunna nukhriju idh kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakat al-fitr. Adalah kami mengeluarkan zakat al-fitr ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berada di tengah-tengah kami. Yani pada masa beliau masih hidup, kami mengeluarkan zakat al-fitr an kulli saghirin wa kabirin hurrin aw mamlukin. Kami mengeluarkan zakat al-fitr atas nama anak kecil atau orang dewasa, orang merdeka atau budak, hamba sahaya. Mereka semua diwajibkan zakat al-fitr sebagaimana yang telah kita jelaskan dalam hadis Ibnu Umar. Sa'an min ta'amin, satu sa' dari ta'am, dari makanan. Dan telah kita jelaskan pula bahwa para ulama memperkirakan satu sa' dalam ukuran beratnya, dalam ukuran kilogram, lebih berhati-hati kalau ditentukan 3 kilogram untuk satu sa'. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Allamah Ibnu Baz rahmatullahi alaih, dan ini merupakan fatwa dari Al-Lajnah Ad-Da'imah. Memperkirakan satu sa' itu sama dengan 3 kilogram. Kata beliau, satu sa' dari ta'am. Dari ta'am. Asal makna ta'am yaitu makanan. Makanan. Terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang apa yang dimaksud ta'am di dalam hadis ini dari perkataan Abu Sa'id al-Khudri. Ta'am bin ta'am. Satu sa' dari makanan. Ada sebagian yang mengatakan bahwa yang dimaksud ta'am di sini adalah al-bur. Yaitu gandum. Ya, dari jenis al-bur, al-himta. Gandum yang kualitas bagus. Dengan alasan bahwa ta'am, kalau kembali kepada makna urfi, apa yang menjadi kebiasaan mereka menyebut kata ta'am pada masa itu, yang dimaksud adalah gandum. Sebahagian para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud ta'am ini adalah makna umum, makanan. Makanan. Yakni makanan pokok yang ada di zaman tersebut. Sehingga di sini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, setelah beliau menyebutkan secara umum, maka beliau mengkhususkan. Kata beliau, sa'an min ta'am, au sa'an min aqifin, au sa'an min sya'irin, au sa'an min tamrin, au sa'an min zabi. Satu sa' dari makanan. Nah, lalu kemudian setelah itu dikhususkan, disebutkan satu persatu yang menjadi makanan pokok yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Satu sa' dari susu yang dikeringkan. Ya, atau mungkin juga kita terjemahkan keju. Tapi biasanya di susu yang dikeringkan enggak mesti jadi keju. Ya. Susu dimasak sedemikian rupa kemudian diolah akhirnya menjadi padat dari keju atau mungkin ada jenis yang lain. Ada salah satu makanan favorit salah satu daerah di Sulawesi. Ini faedah. Mungkin jarang tahu namanya dangke. Itu makanan hanya orang yang di salah satu daerah yang mengetahui. Terkenal. Itu dari susu juga. Susu dimasak dengan daun pepaya. Saya juga enggak tahu gimana cara pengolahannya. Kemudian dipadatkan, jadilah dan. Nah, aqiq ini sebutkan oleh para ulama susu. Ya dimasak juga, dimasak kemudian dipadatkan. Ini termasuk makanan pokok yang ada pada masa tersebut. Au sa'an min sya'irin atau satu sa' dari jenis terigu. Au sa'an min tamrin. Satu sa' dari kurma. Au sa'an min zabibi. Satu sa' dari kismis. Anggur yang dikeringkan. Lalu berkata Abu Sa'id al-Khudri, falam nazal nukhrijuhu, maka terus setiap tahun kami senantiasa mengeluarkan zakat demikian. Satu sa' dari berbagai jenis. Apakah itu kurma, apakah itu terigu, apakah itu aqiq, susu padat, ataukah kismis. Kami tetap mengeluarkannya satu sa'. Tidak kurang dari satu sa'. Hatta qadima alaina Muawiyah ibnu Abi Sufyan hajjan. Hingga datanglah kepada kami Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, yang datang untuk menunaikan ibadah haji atau mu'tamirah atau ibadah umrah. Faqallama an-nas 'ala al-mimbar, maka beliau pun menyampaikan kepada manusia di atas mimbar. Karena ketika itu beliau yang menjadi khalifah. Fa kana fi ma kallama bihi an-nas an qala, Maka termasuk yang beliau sampaikan kepada manusia ketika itu beliau mengatakan, "Inni ara anna muddain min samra'i syam ta'dilu sa'an min jamri." Sesungguhnya aku berpendapat bahwa dua telapak tangan laki-laki dewasa yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ini satu mud. Empat kali mud itu sama dengan satu sa'. Empat kalinya. Empat kali mud. Nah, kata Muawiyah, saya berpendapat bahwa dua mud atau setengah sa' dari samra usyam, dari gandum yang berasal dari negeri Syam, ta'dilu sa'an min jamri, itu sama dengan satu sa' dari kurma. Jadi Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berpendapat, dan ini ijtihad beliau, bahwa untuk jenis gandum, yang itu juga bagian dari makanan pokok mereka, cukup dikeluarkan setengah sa', tidak perlu sampai satu sa', karena kualitasnya yang lebih tinggi, harganya lebih mahal. Ini pertimbangannya, sehingga beliau mengatakan bahwa setengah sa' atau dua mud itu seimbang dengan satu sa' dari kurma. Sehingga beliau sampaikan kepada kaum muslimin, barang siapa yang hendak mengeluarkan zakatul fitr dari jenis gandum, samra, himtah, bur, maka cukup dia mengeluarkan dua mud atau setengah sa'. Ini fatwa dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Fa akhadha an-nas bi dzalik. Maka kaum muslimin pun mereka mengambil fatwa ini. Qala Abu Sa'id, bersama Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, fa amma ana fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu abadan ma ishtu. Adapun aku, maka aku senantiasa mengeluarkan seperti aku mengeluarkannya. Yani di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama-lamanya, selama aku hidup. Wa hadza lafz Muslim. Lafaz hadis ini dalam riwayat Imam Muslim. Jadi Abu Sa'id mengatakan, adapun saya tetap satu sa'. Dari jenis apa saja. Termasuk dari jenis gandum. Jadi beliau menyelisihi pendapat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, saya tetap mengeluarkan satu sa', sebagaimana aku mengeluarkannya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, selama aku hidup, selama-lamanya. Dalam riwayat al-Imam al-Bukhari, Abu Sa'id al-Khudri mengatakan, kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawm al-fitri sa'an min ta'amin. Adalah kami mengeluarkan zakatul fitr pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hari al-fitr, satu sa' dari makanan. Dari makanan, yakni makanan pokok. Lalu berkata Abu Sa'id al-Khudri, wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqir waz-zamr. Dan adalah makanan kami ketika itu, makanan pokok kami ketika itu adalah asy-sya'ir, terigu, zabib, kismis, al-aqir, susu padat, wat-tamru, dan kurma. Jadi di sini diterangkan oleh Abu Sa'id al-Khudri dengan rincian bahwa makanan kami pada saat itu, ya ini dari jenis di sini. Terigu, gandum, terigu, korma, kismis, demikian pula al-aqir, susu padat. Adapun riwayat Abu Dawud yang disebutkan oleh Al-Hafiz, la ukhriju abadan illa sa'an. Aku tidak akan mau mengeluarkan zakatul fitr selama-lamanya kecuali satu sha', yakni tidak kurang dari satu sha'. Ini diriwayatkan oleh Abu Dawud rahimahullah ta'ala dalam sunannya dari Jalud Ibn Ajlan, Muhammad Ibn Ajlan dari Iyaw, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan la ukhriju abadan illa sha'an. Inna kunna nukhriju ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sha'a tamrin au sya'irin au aqisin au zabibin. Sesungguhnya kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluarkan satu sha' kurma atau terigu atau keju atau kismis. Atau kismis. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh Yahya. Nah. Dan hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam ta'lif beliau terhadap sahih Ibn Hibban. Maka hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu ini ada beberapa faedah dan beberapa permasalahan hukum yang kaitannya dengan zakat al-fitr. Di antara faedah dari hadis ini disyariatkannya mengeluarkan zakat al-fitr dari jenis-jenis yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam, yaitu kurma, kemudian syair, ya, terigu, atau juga jadi syair, kadang juga disebut gandum. Tapi gandum itu ada kualitas rendah dan kualitas tinggi. Ya. Sebagian juga menganggap bahwa syair itu bukan bagian dari bur. Bur berbeda dengan syair. Jadi memang agak sulit untuk menerjemahkan syair. Ya. Karena sebagian juga membedakan syair daqiq. Daqiq juga disebut terigu juga. Ya. Jadi syair, bur, ini adalah dua kualitas yang berbeda. Meskipun ada khilaf, apakah syair, bur ini dianggap sama? Namun yang zahir, yang sahih dari pendapat para ulama berbeda. Antara bur dengan syair berbeda. Ya. Cuman repotnya kalau kita terjemahkan dua-duanya gandum, akhirnya seakan-akan dianggap sama. Nah, bur ini jenis yang kualitas lebih baik. Juga disebut samra. Oleh karena itu Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu beliau menganggap bahwa untuk jenis gandum, untuk jenis bur, untuk jenis tamra itu cukup setengah sha' saja. Karena kualitasnya yang lebih bagus dan harga yang lebih mahal, lebih tinggi. Namun Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu beliau berpegang kepada apa ya? Diamalkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, sha'an min ta'am. Yang dikeluarkan dari makanan adalah satu sha'. Dari jenis apapun. Ya, karena jenis-jenis yang dikeluarkan zakat pada zaman Rasul alaihi wasallam itu kan berbeda-beda. Harganya juga berbeda. Tapi tetap Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengeluarkan satu sha' dari jenis yang mana pun. Walhasil, ma'asyar al-ikhwa rahimahumullah, yang disebutkan oleh Abu Sa'id adalah jenis-jenis makanan yang boleh dan disyariatkan untuk dikeluarkan sebagai zakat al-fitr. Termasuk pula dalam hal ini, gandum, bur, atau samra. Kemudian diantara faedah dari hadis ini, yang ini juga menjadi letak perselisihan antara Abu Sa'id Al-Khudri dengan Muawiyah. Muawiyah radhiyallahu anhu berpendapat bahwa dari jenis samra, dari jenis bur, disebut juga hinta, itu dikeluarkan setengah sa'. Cukup dua mud. Ya, kalau dialihkan ke kilo, berarti kalau satu sa' itu 3 kilo, maka setengah sa', 1,5 kilogram. Dan ini pendapat Abu Hanifah. Ini pendapat Abu Hanifah. Beliau mengambil pendapatnya Muawiyah radhiyallahu anhu dan juga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala contoh kepada pendapat ini. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu rahimahullah. Adapun pendapat jumhur ulama, dan ini mazhab Al-Imam Malik, mazhab Al-Imam Syafi'i, mazhab Al-Imam Ahmad, mereka berpendapat seperti pendapat Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa dari jenis apa saja yang dikeluarkan adalah sa', ukurannya sa', meskipun berbeda jenis, berbeda kualitas, dan terjadi perbedaan harga. Meskipun demikian, tetap yang dikeluarkan adalah satu sa'. Dan tentu mazhab jumhur lebih berhati-hati dan lebih mengikuti zahir dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan yang berikutnya, apakah di setiap negara, apakah di setiap negara dikeluarkan zakat dari jenis-jenis yang disebutkan dalam hadis, atau diperbolehkan yang lain melihat kondisi masing-masing negara dari makanan pokok mereka. Apa yang menjadi makanan pokok mereka, maka itulah yang dikeluarkan sebagai zakat. Ini juga menjadi khilaf di kalangan para ulama. Dalam salah satu pendapat Al-Imam Ahmad rahimahullah, bahwa mengeluarkan zakatul fitr itu dibatasi dengan jenis-jenis yang disebutkan. Jenis-jenis yang disebutkan, kurma, kismis, keju, terigu, gandum. Adapun yang lainnya tidak diperbolehkan. Dan ini pendapat menyelisih pendapat mayoritas para ulama. Adapun para ulama, mayoritas mereka berpendapat yang dikeluarkan adalah setiap jenis makanan yang menjadi makanan pokok yang ada di sebuah negeri. Makanan pokok yang ada di sebuah negeri. Tidak terbatas pada jenis-jenis ini saja. Dan ini juga merupakan salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Ibnu Qayyim. Dan ini pendapat yang lebih sahih. Dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, pertama firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Maidah, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Min awsati ma tut'imun ahlikum." Meskipun ayat ini kaitannya dengan masalah kafarah, "Min awsati ma tut'imun ahlikum," dari pertengahan yang kalian beri makan kepada keluarga kalian. Sehingga memberi makan itu dari apa yang menjadi makanan pokok mereka, sebuah negeri. Yang menjadi makanan pokok mereka. Tidak terlalu tinggi kualitasnya, tidak pula terlalu rendah, pertengahan yang kalian berikan pada keluarga kalian. Dalil yang kedua, hadis Abu Sa'id ketika beliau mengatakan sa'an min sa'an, satu sa' dari sa'an. Sa'an di sini bermakna umum, yaitu makanan yang menjadi kebutuhan pokok. Dan berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Sehingga yang dikeluarkan adalah ta'am. Apa yang menjadi makanan pokok sebuah negeri. Kemudian alasan yang ketiga, bahwa manfaat dari zakatul fitr adalah untuk memberi kecukupan kepada orang-orang miskin. Tu'natan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin, karena mereka pun ingin merasakan kegembiraan seperti yang dirasakan oleh yang lainnya pada hari Id, hari raya, sehingga mereka tidak perlu mencari makanan di hari tersebut, mereka pun merasakan kegembiraan. Jadi tujuannya adalah yang memberi manfaat kepada orang-orang miskin. Sehingga apabila yang dikeluarkan itu sesuatu yang bukan menjadi makanan pokok mereka, maka ini justru tidak mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Misalnya dikasih satu sok kismis. Mau diapain kismis ini menurut mereka? Ya, dikasih kismis misalnya. Ini zakatul fitr. Diapain? Makan pun satu-satu. Tidak mengenyangkan. Iya kan? Dikasih kurma misalnya. Juga tidak mengenyangkan. Kata orang Indonesia, belum makan kalau belum makan nasi. Belum makan kalau belum makan nasi. Jadi harus makan nasi. Meskipun sudah makan. Makan ote-ote, makan. Makan ini, makan itu. Macam-macam sudah. Minum ini, minum. Tapi kalau belum makan nasi, belum makan. Intinya bahwa secara umum penduduk negeri kita membutuhkan beras. Nah, sehingga lebih bermanfaat bagi mereka. Dan itu tujuan dikeluarkannya zakatul fitr. Dan ini pendapat yang sahih insyaallah taala, bahwa tidak terbatas pada jenis-jenis yang disebutkan. Namun apa yang menjadi makanan pokok sebuah negeri, itulah yang dikeluarkan dari zakatul fitr. Al-Allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau terangkan hal ini dalam kitabnya Alam Al-Muwaqqi'in. Setelah beliau menyebutkan 5 jenis dari sadaqatul fitr yang dikeluarkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masa para sahabat, kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam farada sadaqatul fitri sa'an min tamri au sa'an min sya'ir au sa'an min zabibin au sa'an min aqid. وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakatul fitr, satu sa' dari kurma atau satu sa' dari syair, satu sa' dari kismis atau satu sa' dari keju. Ini adalah mayoritas makanan pokok mereka di Madinah. فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم. Adapun penduduk sebuah negeri atau sebuah daerah yang makanan pokok mereka selain itu, maka yang wajib bagi mereka adalah satu sa dari makanan pokok mereka. كما قوتهم الذرة والأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب. Seperti misalnya di sebagian daerah ada yang makanan pokok mereka jagung. Ini juga pernah sebagian rakyat Indonesia makanan pokoknya jagung atau beras atau buah pin atau yang lainnya dari jenis biji-bijian. Fa in kana qutuhum min ghairi al-hububi kal-labani wal-lahmi was-samaki akhraju fitratahum min qutihim ka'ilan ba'dana. Maka apabila makanan pokok mereka bukan dari jenis biji-bijian, kalau yang tadi dari jenis biji-bijian beras, jagung dan yang lainnya, atau yang bukan dari jenis biji-bijian seperti ada sebagian makanan pokoknya susu, ada sebagian makanan pokoknya daging, demikian pula ikan, maka mereka mengeluarkan zakatul fitr dari makanan pokok mereka tersebut. Yang makanan pokoknya ikan, keluarkan ikan. Makanan pokoknya daging, keluarkan daging. Makanan pokoknya susu, keluarkan susu. Zakatul fitr. Hadza qawlu jumhuril ulama. Ini pendapat mayoritas para ulama. Wa huwa shawabu alladzi la yuqalu bighairi. Dan inilah yang benar, yang tidak tidak lagi berkata dengan pendapat yang lain. Yani ini pendapat yang benar. Idil maqsudu saddu kullatil masakin yawmal id. Sebab tujuan utama dari zakatul fitr adalah menutup kekosongan orang-orang miskin pada hari id. Wa muwasatuhum, menolong mereka. Min jinsi ma yaqtatuhu ahlu baladihim, dari jenis makanan pokok yang ada di negeri mereka. Wa ala hadha fayujzi ikhraj ad-daqiq wa in lam yashih fihi al-hadith. Oleh karena itu sah mengeluarkan zakat daqiq. Ini daqiq kalau diterjemahkan terigu juga, meskipun tidak sahih hadis tentangnya. Ini penyebutan daqiq, sa'an bin daqiq dalam satu riwayat. Itu tidak sahih. Terjadi kekeliruan dalam riwayat Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan tambahan riwayat Sa'ad bin Daqiq. Namun tidak sahih. Para ulama mengingkari riwayat adanya penyebutan Daqiq dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kalau itu yang menjadi makanan pokok di sebuah negeri, makanan pokok mereka terigu, ya sudah kasih terigu. Wa amma ikhrajul khubzi wa ta'am fa inna huwa in kana anfa' lil masakin li qillati al mu'na wal kulfati fi fa qad yakunu al habu anfa' lahu. Kata beliau, adapun mengeluarkan roti dan makanan, jadi kalau misalnya di sebuah negeri makanan pokok mereka roti atau makanan tertentu, makanan pokok mereka ya, tiap hari makanannya masakan Padang misalnya, maka yang dikeluarkan bukan rotinya, jadi bukan rotinya yang dikeluarkan sebagai zakatul fitr dan bukan makanannya yang sudah jadi dikeluarkan sebagai zakatul fitr. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, meskipun itu lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin ya, karena mereka tidak perlu lagi mengolah ya kan, kalau dikasih biji-bijian, dikasih beras atau dikasih terigu misalnya atau dikasih gandum, ya butuh diolah lagi, butuh diolah lagi. Kata beliau, meskipun itu lebih bermanfaat, akan tetapi dari satu sisi yang kering, yang biji-bijian itu lebih bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Karena lebih tahan lama, bisa disimpan. Itu dibakar. Berbeda kalau dikasih roti, ya kalau tetangganya kasih dia roti. Datang lagi tetangga depan, kasih lagi dia roti. Datang lagi yang kasih roti. Rotinya numpuk. Kalau rusak gimana? Rugi dia. Rugi. Yang ini ngasih nasi Padang, sana juga kasih nasi Padang. Akhirnya numpuk. Dalam rumahnya cuma 3 orang. Suami istri, 1 anak. Ya, nasi Padangnya 20 kilogram. Misalnya. Ya gak bisa habis. Akhirnya menjadi rusak. Rugi bagi orang-orang miskin. Sehingga kata beliau, yang dikeluarkan itu yang keringnya. Yang dikeluarkan itu yang tahan lama, yaitu khubu. Kalau kita perhatikan dari makanan yang dikeluarkan sebagai zakatul fitr itu semuanya tahan lama. Ya, gandumnya, terigunya, kemudian kormanya, kemudian kismis, itu semua tahan lama. Bukan anggur yang dikeluarkan, kismisnya. Ya. Oleh karena itu kalau yang dikeluarkan itu daging zakatul fitr, ya dibuat tahan lama juga. Ya, dikeringkan misalnya jadi dendeng. Kalau makanan pokoknya itu ikan, ya ikan kering. Nah, dikeluarkan sebagai zakat al-fitr. Karena Indonesia ini lebih bermanfaat bagi orang-orang miskin. Demikian pula disebutkan oleh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah ta'ala, kata beliau, وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في الحديث بأنه البر، وفسره آخرون بأن المقصود بالطعام ما يقتاته أهل البلاد اليمكان. Ada sekelompok dari ulama menafsirkan ta'am dalam hadis Abu Sa'id yang dimaksud gandum. Namun sebagian para ulama mengatakan yang dimaksud ta'am di sini adalah apa yang menjadi makanan pokok sebuah negeri. Dari jenis apa saja? Apakah itu gandum, jagung, ya atau yang lainnya? Lalu kata Syekh Nubaz rahimahullah, wa hadza huwa shawab. Dan inilah yang benar dari pendapat ini, bahwa yang dikeluarkan dari zakat dikembalikan kepada apa yang menjadi makanan pokok di sebuah negeri. Itulah yang dikeluarkan. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu berkata, farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakat al-fitr. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mewajibkan zakatul fitr tuhuratan lissa'im minal lawd wal rafath. Tuhuratan lissa'im, untuk menyucikan orang yang berpuasa. Dan menyucikan di sini taharah ma'nawiyah. Ya, bukan menyucikan dari sisi jasadnya, tapi dari sisi makna. Ya, dari hal-hal yang menyebabkan berkurangnya nilai puasa Ramadan. Dari al-lahu dan dari ar-rafath. Al-lahu, asal makna al-lahu yaitu ucapan yang tidak teranggap. Itu namanya lahul salam. Ucapan yang tidak teranggap. Ucapan sia-sia. Namun terkadang, kata-kata lahu yang dimaksud adalah ucapan yang buruk. Ucapan yang jelek. Kalam habis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza sami'ul lagwa a'radu an. Apabila mereka mendengarkan al-lahu, maka mereka berpaling darinya. Al-lahu yakni ucapan yang jelek, ucapan yang buruk. Kadang-kadang seorang ketika berpuasa, kadang-kadang keceplosan, kadang-kadang mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Kadang-kadang marah, akhirnya ucapannya tidak beraturan. Kadang-kadang mengumpat. Kadang-kadang mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan mengeluarkan zakatul fitr akan membersihkan dari itu semua. Warrafat. Demikian pula ar-rafat. Yang dimaksud ar-rafat, yakni ucapan yang tidak senonoh. Ucapan yang tidak sepantasnya. Al-fuhsyu min al-kalam. Ya. Terkadang juga arafat ini yang dimaksud adalah pembicaraan seputar wanita. Ya. Pembicaraan seputar hubungan-hubungan intim dan yang semisalnya. Ini yang dimaksud arafat. Maka kadang-kadang seorang ketika dia sedang berpuasa, mungkin dia sedang ngobrol. Mungkin dia bersama keluarganya berbicara. Akhirnya pembicaraannya hal-hal yang seperti ini keadaannya. Maka dengan mengeluarkan zakat menyucikan seseorang dari rafath tersebut. Wa turmatan lil masakin. Dan untuk memberi makan pada orang-orang miskin. Turmah. Yang dimaksud tu'mah yakni rizq. Rezeki yang diberikan kepada orang-orang miskin. Faman addaha qabla salati fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitr sebelum salat, yakni sebelum salatul Id, maka itu adalah zakat yang diterima, teranggap sebagai zakatul Id, zakat al-fitr. Waman addaha ba'da salati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu sedekah dari sedekah-sedekah yang biasa. Sedekah biasa. Yani tidak lagi berstatus sebagai zakat al-fitr. Rawahu Abu Dawud wa Tumajah wa sahahahu al-Hasib. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Al-Hasib. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Dharqutni, Al-Hasib. Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari jalur Al-Hasib. Dari riwayat Marwan bin Muhammad al-Dimashqi. Dari Abu Yazid al-Khawlani. Dari Ibn Wahab. Nah. Dari Abu Yazid al-Khawlani. Dari Sayyar bin Abdul Rahman. Dari Ikrimah. Dari Ibn Abbas. Lalu kemudian beliau menyebutkan hadis ini. Dan hadis ini dihasankan oleh sebagian para ulama, di antaranya An-Nawawi rahimahullah, demikian pula Ibnu Qudamah dan Al-Allamah Al-Albani rahimahullah juga menghasankan riwayat ini dalam kitabnya Irwa'ul Ghalib pada hadis nomor 843 dan juga dalam Sahih Abi Dawud pada jilid yang kelima. Di dalam hadis Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ini ada beberapa faedah, di antaranya penekanan tentang diwajibkannya zakatul fitr dengan sebutan faradah Rasulullah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat al-fitr. Dan ini telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan di dalam hadis ini disebutkan hikmah diwajibkannya zakat al-fitr. Di antara hikmah diwajibkan zakat al-fitr kembali kepada pribadi seseorang yang mengeluarkannya. Disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tuhuratan lisa', membersihkan orang yang berpuasa, menyucikannya. Disebabkan karena pada saat dia berpuasa dikotori dengan ucapan-ucapan yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Ucapan-ucapan yang tidak sepantasnya dikeluarkan, maka dengan mengeluarkan zakatul fitr akan membersihkan dari itu semua. Ini faedahnya kembali kepada seseorang yang mengeluarkan zakat. Faedah yang kedua kembali kepada orang lain. Dalam hal ini orang-orang miskin dan fakir. Tu'matan lil masakin, untuk memberi makan kepada orang-orang miskin sehingga mereka pada hari tersebut juga merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang berkecukupan, dari kegembiraan mendapatkan apa yang mereka dapatkan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak harus berkeliling mencari sana kemari. Ya, karena mereka telah tercukupi dengan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang sepatasnya di satu wilayah ketika dibagikan zakatul fitr pada orang-orang fakir, miskin, dibagikan berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka seluruhnya. Jangan sampai diberikan dalam porsi yang lebih banyak kepada satu keluarga miskin, lalu yang lainnya tidak mendapatkan. Ya, maka hendaknya diusahakan untuk dibagi, ya, sehingga masing-masing dari mereka merasa tercukupi untuk kebutuhan mereka minimal pada hari itu. Minimal kebetulan pada hari Id Al-Fitr. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita waktu pengeluaran zakatul fitr, bahwa waktu yang afdal sebelum keluar menuju musalla untuk melaksanakan salatul Id, dan itu akhir waktu, akhir waktu, dan diperbolehkan mengeluarkan zakatul fitr di malam hari, malam satu Syawal, dan juga diperbolehkan sehari sebelum hari raya, dua hari sebelum hari raya, bahkan tiga hari sebelum hari raya diperbolehkan. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, tiga hari sebelum hari raya ini yang diketahui dari riwayat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun mengeluarkan zakatul fitr di pertengahan Ramadan, apa yang tidak diperbolehkan, atau lima hari atau empat hari sebelum Id, ini tidak diperbolehkan. Batas akhir sebelum salat, apabila seseorang mengeluarkan zakatul fitr setelah salat tanpa udur, maka statusnya hanya sebagai sedekah karena waktunya telah lewat, karena waktu menunaikan zakatul fitr telah habis. Ketika dia membayar setelah salat, maka itu hanya berstatus sebagai sedekah, tidak lagi dianggap sebagai zakat al-fitr. Dan di dalam hadis ini juga menerangkan kepada kita bahwa ibadah itu memiliki waktu-waktu. Ada yang waktunya muwassa, ada yang waktunya mubayyah. Ada waktunya luas, ada yang waktunya sempit. Ada yang waktunya sempit, mubayyah. Yang waktunya luas seperti zakatul fitr, waktunya luas, boleh dibayar pagi hari sebelum salatul Id, boleh malam hari, boleh sehari sebelumnya. Ini namanya muwassa. Demikian pula waktu-waktu salat, waktunya muwassa. Ya, ada keleluasaan, boleh di awal waktu, boleh di pertengahan, boleh di akhir waktu. Ada pula waktu-waktu yang mubayyah, yang tidak boleh dikerjakan kecuali pada saat itu, seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan tidak boleh dikerjakan di bulan Muharram, di bulan Safar, atau di bulan Rabiul Awal atau seterusnya, kecuali qadha. Kecuali qadha. Ya. Dikerjakan pada bulan Ramadhan, dikerjakan pada bulan Ramadhan. Maka ibadah itu memiliki waktu-waktu. Nah, waktu-waktu ini ditetapkan agar kemudian seorang membedakan, mengerjakan ibadah pada waktunya, keluar dari waktunya. Apabila dia melakukannya dengan sengaja, maka menyebabkan ibadah yang dikerjakan ibadah batilah, tidak lagi dianggap sebagai ibadah yang sah. Sengaja dia meninggalkan salatul asar hingga memasuki maghrib, sengaja, tanpa udzur, maka tidak sah ibadahnya, karena waktu salatul asar sudah ditetapkan, tidak diperbolehkan dikerjakan di luar waktunya. Seorang menentukan seenaknya, tidak diperbolehkan, namun harus kembali kepada waktu-waktu yang telah ditetapkan di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini insyaAllah, dengan demikian kita telah menyelesaikan pembahasan dari Shadaqatu Al-Fitr. Bagaimana cara menghadapi seorang yang sering atau pernah menceritakan aib saudaranya semuslim, padahal saudara tersebut telah bertaubat? Apa hukumnya di akhirat? Bagaimana cara bertaubat dari hal tersebut? Tidak diperbolehkan menyingkap atau menceritakan aib seorang muslim ketika dia menyembunyikannya apalagi ketika dia telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man satara musliman satarahullah fi dunya wal akhir. Siapa yang menyembunyikan aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhir. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ma'syara man amana fi lisani wa lam yu'min fi qalbi la tu'dhu al-muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tatabba'u awratihim fa inna man yatatabba' awrata akhihi fa inna Allah azza wa jalla yatatabba' awratahu wa man yatatabba' illahu awratahu yadhahu wa law fi jawfi rahmah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya, namun keimanan ini belum masuk ke dalam hatinya, jangan kalian menyakiti kaum muslimin, jangan kalian mencela mereka, jangan mencari-cari aurat kesalahannya. Siapa yang mencari-cari kesalahan saudara muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencari-cari kesalahan. Siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah Azza wa Jalla akan mempermalukan dia meskipun dia tinggal di tengah rumahnya. Hati-hati ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ghibah, dari menceritakan aib seorang muslim atau seorang muslimah, fulan atau fulana, demikian dan demikian, diceritakan aibnya. Ya, ini termasuk ghibah, haram. Terkecuali apabila hal-hal yang ada kaitannya dengan masalih, masalihul din. Ya, misalnya seorang dia melakukan perbuatan bid'ah dan menyebarkan bid'ahnya, maka tidak mengapa diceritakan agar kaum muslimin berhati-hati dari bid'ahnya. Atau dia seorang yang terang-terangan melakukan perbuatan kefasikan, ya, pecandu narkoba misalnya, terang-terangan dengan kemaksiatannya, maka tidak mengapa dia harus diterangkan agar manusia berhati-hati darinya. Apa hukum membunuh ISIS di Indonesia? ISIS sudah ditahdir oleh dunia, yang berarti jihad jamin pemerintah. Ya, kalau pemerintah sebaiknya memeranginya, ya, memeranginya. Tapi itu tugas pemerintah, bukan tugas kita. Apa hukum meletakkan alat perekam seperti HP atau yang sejenisnya di atas Al-Qur'an Karim? Segala sesuatu yang dikhawatirkan terlihat merendahkan kedudukan Al-Qur'an Karim dihindari. Apa hukum memakai sendal sebelah? Mohon jawabannya. Kurang sehat. Memakai sendal sebelah. Dan ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang hendaknya dia pakai kedua-duanya atau dia melepas kedua-duanya. Secara akal saja itu menunjukkan kurang sehat. Masya Allah. Ini berikutnya insya Allah. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.